Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam telah menciptakan dan telah mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam dua nikmat ini hinggalah kita bertemu dengannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita telah membaca ayat-ayat Al-Quranil Karim yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam bab yang ke-11, iaitu babul mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan sampailah kepada hadis yang pertama di dalam bab ini, iaitu muka surat 555 tak terjemahan, hadis ke-95 berkata pengarang kitab rahimallahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah taala telah berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku maka aku nyatakan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk memegang, dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, niscaya aku mengkabulkannya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Riwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu ada beberapa cara membaca ya betisyu, ya betisyu, wa ya betisyu maknanya memegang, sebagaimana dalam Al-Quran. Dan ya betisyu menyerang, itu juga ada dalam Al-Quran. Naam. Hadis ini hadis yang penting, salah satu hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang lain, iaitu dalam kitab Arba'in Nawawi hadis 40. Di dalam hadis yang ke-38 beliau membawakan hadis ini. Dan hadis ini selain daripada punya makna yang banyak dan beberapa perkara yang perlu diuraikan, ia juga antara hadis yang diperkatakan oleh ulama-ulama hadis disebabkan masalah pada sanadnya. Antara hadis yang diperkatakan oleh ulama, hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Pertama, ia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Jami', yakni Sahih Al-Bukhari, dan beliau seorang saja meriwayatkan hadis ini, tidak dikongsi oleh Imam Muslim dan tidak pula dikongsi oleh Sahabus Sunan iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan tidak juga dikongsi oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, dan tidak ada terdapat di dalam kitab-kitab lain melainkan ada riwayat di dalam At-Tabarani. Naam. Dan ini antara hadis yang sangat gharib. Sangat gharib maknanya sangat terpencil ataupun sendiriannya. Tidak ada ulama yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ini melainkan dengan sanad ini, dan sanad ini datang daripada Imam Al-Bukhari rahimahutaala seorang sahaja. Dan bila ulama menilai sanad hadis ini, lihat kepada guru Imam Al-Bukhari, dan daripada sanadnya semuanya gharib, semuanya tersendiri. Naam. Dan ini antara alamat kelemahan di dalam satu-satunya hadis. Baik. Kalau bukan, kata ulama seperti kata Zahabi rahimahullah ta'ala, kalau bukan kerana keagungan Sahih Al-Bukhari, memang kita dah cakap hadis ini adalah hadis munkar. Hadis apa? Munkar. Kata oleh kerana ia adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan kedudukan Sahih Al-Bukhari yang sangat-sangat tinggi di kalangan ulama, jadi segan mereka nak kata hadis ni munkar. Dan daripada sudut sanadnya, walaupun dalam Sahih Al-Bukhari terdapat penyakit pada perawi, antaranya ada perawi bernamanya Syarik Ibn Abdullah ni, salah seorang perawi yang lemah, tapi digunakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan ia adalah hadis-hadis, kalau diambil daripada beliau mestilah hadis-hadis yang telah disaring oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan beliaulah seorang perawi di dalam hadis Isra Mi'raj, siapa ingat lagi, dalam pelajaran Sahih Muslim, di mana beliau menyalahi perawi-perawi lain daripada sudut siapa yang jumpa dulu di langit mana dan siapa pula di langit yang demikian dan sebagainya. Bersalahan di dalam Sahih Muslim ada riwayat ini menunjukkan beliau adalah sangat, adalah seorang yang lemah dalam hadis. Dan begitu juga ada beberapa penyakit lain, sehinggakan ulama-ulama yang memang selalu mempertahankan kitab Sahih Al-Bukhari, terutama sekali pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari yang masyhur, iaitu Al-Hafiz Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau yang selalu mempertahankan Sahih Bukhari pun akhirnya dia kata apa? Hadis ni sanadnya pun lemah juga. Begitu juga kata ulama-ulama lain. Walau bagaimanapun, sesuatu hadis yang lemah sanadnya tidak semesti matannya, yakni makna kandungan hadis itu juga lemah. Orang, saya rasa kita di sini dah faham bab ni. Hadis, mungkin hadis itu terbagi kepada dua bahagian kan. Satu adalah sanad perawinya dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan, dari Abu Hurairah sampai Rasulullah SAW, itu sanad, yakni silsilah perawinya. Satu lagi bahagian hadis adalah kandungan hadis tersebut. Nabi SAW bersabda, dan dalam hal ini Allah SWT berfirman sekian. Jadi itu dinamakan matan. Dan mengukuhkan satu hadis itu tak boleh lihat sanadnya sahaja, dia juga harus dilihat dari sudut matan. Dan terdapat, kata Syekh Al-Bani rahmat ta'ala, dan begitu bin Rajab rahmat ta'ala, beliau membawakan syawahid, syawahidnya saksi untuk hadis ini, di dalam kitab Al-Tabarani yang telah saya sebutkan tadi. Dan ia datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa jalan, dan juga daripada Anas bin Malik, ada dua jalan. Dan sanad untuk syawahid, iaitu saksi-saksi itu, hadis lain, jadi daripada sahabat yang lain. Kemudian lafaznya pun berlainan sedikit, tapi dari sudut makna ada yang sama. Jadi ia, kata mereka, sama ada dia hasan li zatihi, maknanya bagus, hasan tapi tidak sahih lah, jadi makbul, ataupun dia lemah tapi lemahnya pun sedikit. Dan bila digabungkan, kata mereka, dengan hadis dalam Sahih Bukhari yang lemah sanadnya ini, dia boleh menjadi sahih. Jadi ini antara hadis yang dinamakan sahih, tapi sahih li ghairihi, adapun dia sendiri memang dia hadis yang sanad yang lemah. Inilah khulasah berkaitan dengan hadis ini. Sebab apa? Nanti kita akan dapati makna hadis ini memang hadis yang benar maksudnya. Yang pertama sekali, ia berkaitan dengan permasalahan wali, satu permasalahan yang panjang lebar. Kemudian berkaitan dengan al-mujahadah, Itulah yang ingin diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah daripada hadis ini, iaitu bagaimana di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bermujahadah dalam beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat ataupun cara mujahadahnya ini, apakah kriterianya, dan lepas itu bagaimanakah ganjaran bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dinamakan waliullah. Hadis ini riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam. Jadi Rasulullah SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ia dikategorikan sebagai hadis apa? Hadis Al-Qudsi. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kita terangkan hadis Qudsi adalah hadis yang disumberkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya dengan hadis biasa. Hadis biasa disandarkan, idhafahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beza hadis qudsi dengan Al-Quran banyak. Walaupun kedua-duanya disumberkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bezanya adalah Al-Quran itu dia adalah mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara mutawatir dan ia disyariatkan, dibolehkan untuk dibaca di dalam solat. Berbeza dengan hadis qudsi dan seterusnya, bagi permasalahan menyentuh mushaf Al-Quran, sentuh hadis qudsi dan lain-lain lagi, itu ada permasalahan. Yang penting hadis qudsi, oleh kerana ia bukan diriwayatkan secara mutawatir, tidak seperti Al-Quran, maka terbagi kepada dua bahagian. Ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang tidak sahih. Yang ini hadis yang lemah, walaupun Allah berfirman. Bahkan ada hadis qudsi yang sangat lemah, ada hadis qudsi yang palsu. Sebab apa? Permasalahannya bukan Allah berfirman kata Allah berfirman, ialah sanad sampai kepada Rasulullah SAW tu, sampai kepada Allah SWT. Ada perawi pembohong, ada perawi yang sangat lemah hafalannya. Jadi sebab itu hadis qudsi seperti hadis-hadis lain juga, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Itu beza yang besar antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran tak ada yang namanya dhaif, semuanya semuanya sahih. Semuanya diriwayat daripada jalan mutawatir. Yang ramai sangat perawinya, jalur-jalurnya, sehingga mustahil mereka sepakat nak bohongkan ataupun mereka sepakat terlupa atau tersilap. Nah, dan kita tahulah bahawa Al-Quranul Karim juga satu keistimewaannya dipelihara oleh Allah SWT sampai hari kiamat, tak ada yang hilang. Kan kata orang Syiah je lah, ada yang hilang daripada Al-Quran yang disembunyikan dan sebagainya, ataupun golongan sesat. Adapun hadis, ya, ada hadis yang tak sampai pada kita, ada hadis yang apa ni, yang ada dalam kitab dah terbakar ataupun hilang dan sebagainya. Tapi kata ulama, walau bagaimanapun hadis-hadis yang sampai kepada kita sekarang ni, walaupun yang belum dikeluarkan daripada manuskrip, sudah mencukupi untuk apa? Untuk Islam. Maknanya telah disempurnakan Islam itu, hukum ahkam apa yang diperlukan oleh umat ini, dengan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh ulama yang telah sampai kepada umat dari zaman ke zaman. Tak mungkin ada orang keluarkan satu lagi hadis daripada manuskrip dan dia akan mengeluarkan atau merubah satu hukum baru, hukum yang telah terdapat dalam Islam. Tak mungkin ada satu hadis kata ada salat yang keenam. Tak mungkin ada. Ada puasa yang wajib yang lain, contoh selain daripada Ramadan adalah satu bulan, ataupun ada sedekah lain yang wajib, baik rukun-rukun Islam atau perkara lain yang diketahui secara darurat dia di dalam Islam. Tak mungkin. Baik, yang ada mungkin dia menguatkan lagi apa yang sedia ada, kalau ada pun lah. Naam. Jadi oleh kerana itu, ia termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW secara umum, secara jumlahnya, dia macam Al-Quran juga. Ia juga termasuk Al-Zikr yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah SWT telah berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami, kamilah yang telah menurunkan Al-Zikra, yani Al-Quran ini, dan kamilah yang memeliharanya sampai hari kiamat. Al-Quran ini akan kekal. Sebab itu selagi Al-Quran itu kekal, Islam tetap akan ada. Sebab tak mungkin musuh-musuh Islam boleh cabutnya Islam, boleh batalkan Islam. dia boleh ban buku ni dia cetak. Betul tak? Satu buku ni dia cetak ataupun dia tak suka dengan satu pendapat tu, dia boleh larang daripada dibaca, jadikan dilarang dan dijadikan textbook dan apa dia juga. Tetapi kalau ia berasal daripada Al-Quran, boleh tak dia nak batalkan Al-Quran, nak hapuskan Al-Quran daripada apa? Dia mungkin, boleh mungkin ia bakar semua Al-Quran. Kan ada orang nak bakar Al-Quran. Ya, Al-Quran seolah-olah dah tak ada apa pun boleh betulkan daripada Al-Quran tu, melainkan dia layak, hanya layak untuk apa? Masuk dalam tong dan dibakar. Macam tu tau maksudnya. Itu maksud perbuatan mereka. Tapi sabar betul orang apa? Orang Islam. Kitab, mana ada kitab? Kitab setebal 600 muka surat tu, kalau salah separuh pun masih boleh pakai atau tidak? Masih boleh pakai. Kita betulkan mana yang salah, kita kata ni yang betul. Tapi kalau ada syrek, awak dah bakar ni, kira dia habuk pun tak boleh pakai. Itulah anggapan mereka terhadap Al-Quran. Itulah sifat melampau. Baik. Aku lihat antara yang memelihara Al-Quran adalah sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu tak dapat kita amalkan, tak dapat kita faham melainkan dengan tafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang ceritanya. Yang penting di sini adalah hadis ini hadis qudsi. Sesungguhnya Allah telah berfirman, "Man 'ada li waliyan." Siapa? Dan dalam bahasa Arab usul fiqh ada sebut man macam ini, siapa yang berakal. Man asalnya yang berakal, kalau ma yang tidak berakal ni dalam bentuk syarat, ini namanya syarat, siapa begini maka dia akan begitu, maka ia mempunyai hukum umum. Ini antara sirah umum, siapa saja, besar kecil, kaya miskin, yang pangkat ataupun tidak. Man ada, perbuatannya adalah yang memerangi. Ada yang memusuhi. Yang memusuhi wali yan li asal dia. Yang memusuhi waliku. Wali milikku. Baik, kita ambil satu persatu dahulu. Man ada. Ada ni asalnya musuh memusuhi. Dia ada wazan, ada alif di tengah tu. Dia seperti qatalah, yakni perang memerangi, ini bunuh membunuhi. Ini mesti berlaku antara dua pihak. Ini bukan pemusuhan daripada satu orang, dia musuh wali Allah SWT. Wali itu pun memusuhi orang itu. Jadi ada dua pihak di sini. Jadi kalaulah seorang memusuhi wali Allah SWT, kemudian jawapannya Allah SWT kan, "Azantuhu bil haq," aku akan iklankan peperangan atasnya. Itu jelas lah, siapa memusuhi wali Allah. Bagaimana pula seorang yang dimusuhi oleh wali Allah, wali Allah memusuhi seorang itu, adakah seorang wali itu boleh memusuhi orang? Jawabnya ya, tetapi dalam keadaan tertentu. Kalau wali Allah Subhanahu Wa Taala tu benar-benar seorang wali, maka dia tidak akan kita katakan memusuhi seseorang, berdendam dan ada sifat nak membalas, nak nanyakan orang yang setakat menganiaya dia daripada sudut dunia je. Sebab apa yang dia amalkan ni semuanya, kalau dia cinta, dia cinta kerana Allah. Kalau dia bermusuh, dia benci, dia mesti benci kerana Allah SWT. Jadi kalau dia nak musuh seseorang, mesti adalah disebabkan apa? Untuk hak Allah SWT. Seperti orang kafir, orang yang zalim, dia anaya wali ini disebabkan agamanya, ataupun dia ada menceroboh Islam contohnya, kemudian wali Allah SWT ni memusuhi dia. Ya, tentulah si kafir ini adalah seorang yang akan mendapat apa ni, peperangan daripada Allah SWT. Adapun dari sudut dunia, ini tidak termasuk dalam bab ini. Dan adakah seorang wali mungkin memusuhi seseorang kerana dunia? Mungkin juga. Mungkin ke tak mungkin? Mungkin. Sebab wali Allah SWT akan diterangkan ini bukan sama darajat. Baik, antara dalilnya bahawa para sahabat ridwanullah alaihim, mereka tentulah wali-wali Allah. Bahkan ada ulama juga yang kita anggap kalau mereka bukan wali-wali Allah, kita tak ada wali kat atas dunia. Dan kita dapati bahawa ada juga kadang-kadang pertelingkahan, pemusuhan, adawah antara sahabat. Abu Bakar pun sebahagian waktu tu ada masalah dengan Umar pun ada masalah dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi nanti kemudian mereka berdamai. Ada masalah dengan sahabat-sahabat lain. Bahkan ada sebagian mereka akhirnya sampai berperang, bunuh-membunuh dalam fitnah peperangan Siffin dan sebagainya. Jadi adakah mereka termasuk di dalam hadis ini? Allah pun akan memerangi mereka? Tentu sekali tidak. Wali dengan wali bergaduh, ini bukan dah dapat daripada sudut agama. Inilah daripada hal apa? Daripada hal-hal dunia. Jadi ia tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah permusuhan dalam agama hak Allah Subhanahu Wa Taala. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali bagiku. Apa makna wali? Nah, ini adalah permasalahan panjang lebar. Masing-masing puak ada tafsiran. Wali dengan waw asal ada lam, ada ya, tu adalah huruf-huruf aslinya. Dan dia daripada makna asal, maknanya adalah al-qurb, iaitu dekat. Jadi seorang yang dekat pada seseorang, dia adalah wali seseorang. Dan dekat daripada sudut fizikal dan juga dekat daripada sudut makna, itu asalnya wali. Sebagaimana aduun, adu ain dalwaw tu asal maknanya adalah al-bu'd, jauh. Sebab adu maksud dia adalah lari. Seorang yang lari daripada seorang, dia makin dekat makin jauh, dia makin jauh. Kalau wali, dia akan datang dekat. Jadi itu sebab dia dinamakan wali, kerana dekat. Jadi itu asal maknanya. Kemudian pentafsiran atau tafsiran wali ni banyak. Semua yang boleh dikandungi oleh makna wali tu dalam keadaan-keadaan tertentu boleh diterangkan ataupun dimaksudkan dengan makna wilayah yang umum ataupun kadang-kadang yang khusus. Yang terutama sekali, wali itu adalah seorang yang dekat dari sudut hati, yang ini dicintai oleh seseorang. Waktu dalam terjemah kita itu kata apa? Siapa yang memusuhi kekasih. Itu sebahagian daripada makna al-wilayah. Dan tak mungkinlah seseorang itu dekat dari sudut makna lain tetapi dibenci oleh seseorang lalu kita namakan dia wali. Tak jugalah. Jadi asalnya mesti yang paling penting sekali adalah kasih sayang. Ini dekat dari sudut kasih sayang. Kan mungkin dekat wali dari sudut kekeluargaan. Sebab kita ada apa? Wali wanita tu adalah bapanya yang ada kekuasaan atasnya, dan dia juga adalah kaum kerabat dia. Dia tidak. Naam. Dan kita ada wali di atas umat Islam yang namakan hakim atau amirul mukminin. Walaupun tak ada talian kerabat, tapi dia ada hubungan baiat. Rakyat wajib tak ada imam dan seterusnya. Maksud wala tu banyak. Dan tuan, seseorang tuan yang ada hamba, ialah wali kepada hamba. Dan kalau hambanya telah dibebaskan, dinamakan maula, yang telah ya masih ada hubungan wilayah di situ. Jadi maksud wala tu banyak. Nah, tapi sebahagian golongan seperti golongan Syiah, dia cuma ada satu tafsiran ni untuk wali. Jadi dia pun selalu keluarkan hadis tu, man kuntu lahu maulan fa aliyun maulan lah. Lebih kurang gitulah. Hadis yang sahih, siapa yang mana aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulan. Dan ini hadis dalam Ghadir Khum yang suka dibaca oleh orang Syiah. Itu orang Sunnah pun tahu hadis tersebut, tapi tafsiran berbeza. Maula, dia kata wali, siapa yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, maka Ali lah pemimpin dia. Jadi dia cuma faham itu je. Makna wala tu, wilayah tu, hanyalah dalam bab khilafah saja. Jadi maksud mereka adalah pengganti, itu adalah nas dari Rasulullah SAW bahawa yang akan menjadi khalifah selepas beliau adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, itu adalah tafsiran yang sangat salah. Sebab tafsiran ini tak dipahami oleh sahabat-sahabat lain. Takkan semua sahabat tak tahu tafsiran ini, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Kenapa dia tidak datang dan dia berkata kepada Abu Bakar, korang semua dah salah, Rasulullah SAW dah pilih aku jadi khalifah. Tak pernah cakap. Sebab maksud di situ adalah siapa yang mencintai aku, wala pada aku, maka Ali radhiyallahu anhu maka adalah wali. Maka dia mesti cinta pada Ali radhiyallahu anhu. Biasa. Dan bukan hal ini khusus untuk seorang sahabat. ia berlaku kepada sahabat-sahabat lain, bahkan satu kumpulan sahabat. Rasulullah SAW hubbul ansari minal iman, cinta kepada orang ansar itu termasuk keimanan. Dan bughdul ansar minan nifaq, dan benci kepada orang ansar itu kemunafik. Lagi ramai lagi. Jadi menunjukkan bahawa pemahaman tentang wali ini lebih luas, dan asalnya adalah daripada apa? Makna dekat. Jadi di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat di sisi Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti diterangkan kenapa dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, siapa yang memusuhi wali-wali itu kerana agamanya, nah, maka ketahuilah bahawa aku memerangi mereka, aku mengisytiharkan peperangan atas mereka. Azantuhu bil harbi. Perang. Kalau perang pakai senjata tak? Ada perang tak pakai senjata? Kalau tak pakai senjata dah bergasak bergosti, itu kan perang lah. Jadi kalau perang dah siap dengan baju besi je, dengan senjatanya, mungkin dengan tunggangannya, itu makna perang. Dan ada tempohnya, ada tempat dia nak pergi. Jadi maknanya tujuan matlamat peperangan tu apa? Habiskan orang musuh tu, mati kan, bunuh dia. Itu makna dia, binasakan dia, habis-habisan. Jadi kemuncak permusuhan adalah apa? Peperangan. Peperangan. Orang yang baik tak berperang pun. Orang yang berkasih sayang atau masih dinamakan sahabat, dia takkan berperang sampai apa dengan senjata dan apa semua. Jadi Allah SWT berkata di dalam hadis ini, bila Allah SWT mengisytiharkan peperangan atas orang ini, dan ia disebabkan orang yang telah menyakiti si wali itu, sebenarnya dia telah melakukan apa? Dosa. Dosa maksiat. Dosa itu adalah maksiat. Dan asalnya semua dosa kepada Allah SWT, semua maksiat adalah peperangan kepada Allah SWT. Ini yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Allah Ta'ala, wahai anak Adam, apakah engkau kuat nak berperang dengan Allah SWT? Mana dia terangkan? Setiap maksiat itu adalah peperangan kepada Allah SWT. Dan lagi besar dosa itu, lagi besarlah peperangan seorang itu atas Allah SWT, atau kepada Allah SWT. Jadi asalnya, kalau kita lihat memang tu, orang yang buat dosa, maknanya apa dari sudut makna lah, walaupun dia tak cakap, dia cuma buat dosa saja. Orang yang buat dosa ni ada dua keadaan. Sebab orang kalau buat dosa kerana tersilap, kita tak namakan dia dosa. Kalau dia buat dosa kerana jahil, kita tak namakan dia dosa. Bilakah dosa tu namakan dosa? Bila dia tahu ini dosa, dia tidak dipaksa, lepas tu dia buat juga, itu baru berdosa kan. Orang macam inilah yang baru diancam dengan balasan, dengan hukuman. Sebab tu budak kecil buat salah, kita tak namakan dia berdosa. Orang gila tak berdosa. Orang yang lupa, orang yang jahil tidak berdosa. Jadi mesti dia dah tahu ini salah, Allah larang ataupun Allah perintah, dilanggar juga. Jadi seolah-olah dia telah apa? Dalam mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun telah berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana dia mulakan peperangan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala diamkan. Tidak. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala pun berperang dengan dia. Cuma peperangan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu berbezalah mengikut dosa. Dosanya lagi besar, lagi besar. Peperangan datang daripada Allah SWT. Sampai-sampai Allah isytiharkan peperangan atasnya. Sebagaimana berlaku pada dosa besar orang yang memakan riba. Ba'ilam taf'aliyah yu'alladzina amanu taqullah wa'adharu ma'baqiyah minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, taqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba jika kamu beriman. Jika kamu tak lakukan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi kamu tak mau tinggalkan juga riba dan sikit saki bagi riba, maka kenalkanlah, diiklankan, diumumkan atas kamu, harbin minallah, peperangan daripada Allah dan Rasul. Sebab tu sebagian ulama salah lalu kepada orang yang makan riba, dia kata, kenapa engkau tak siapkan baju perang kau? Sebab engkau sekarang ni sedang apa ni? Sedang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi setiap dosa, dosa lebih besar lagi adalah peperangan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuailah dengan apa yang ada di dalam hadis ini. Siapa yang memusuhi waliku, mana yang dekat denganku, kekasihku, maka aku isytiharkan peperangan atasnya. Berkata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, antara sebabnya juga ia ada kaitan dengan al-wala' dan al-bara', yakni cinta dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapakah orang menganiaya, memusuhi wali Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah? Tidak lain tidak bukan disebabkan dia cinta kepada yang berlawanan dengan hal ini. Sebab asalnya seseorang yang beriman mesti cinta pada siapa? Dia beriman pada Allah SWT, Tuhan dia. Seorang beriman wajib cinta pada Allah SWT. Ya kan? Kalau dia cinta pada Allah SWT, bermakna dia mesti juga wajib cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Siapa Allah cinta? Allah cinta fulan dan fulan. Allah cinta Nabi, Allah cinta Rasul, Allah cinta orang saleh, Allah cinta wali. Maka dia pun mesti cinta pada orang-orang tersebut. Itu lazimnya. Sebagaimana di dunia juga, seorang yang bersahabat dengan seorang sahabat, kawan dia tu pun adalah sahabat dia juga. Jika tidak, sahabatnya tu ataupun persahabatannya itu tidak benar, tidak betul-betul. Jadi loyal dia bukan hanya kepada orang tu saja, kepada semua yang disayangi oleh orang tersebut. Dan ini kita tengah kata-kata tentang hak Allah SWT. Baik. Jadi wajib hukumnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana wajib mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi orang beriman suka solat, cinta pada buat baik, suka baca Quran, suka ketaatan. Kenapa? Sebab ia adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Allah suka, Allah perintahkan. Jadi siapa yang benci amalan-amalan ini dan dia sayang, dia suka pula dengan maksiat, tentulah dia bukan orang yang benar-benar cinta pada Allah SWT. Walaupun dia mendakwa dia cinta pada Allah SWT, walaupun dia taruh kat kereta dia I love you Allah, betul tak? Tak ada makna ni, cakap ni. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT merintahkan Rasulullah SAW agar berkata kepada orang kafir Quraisy, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu cinta pada Allah, kuntum tuhibbunallah, maknanya mereka ni, orang-orang kafir Quraisy ni, dia dakwa dia cinta Allah SWT. Kalau tidak, kenapa dia susah payah jaga Masjidil Haram? Orang datang buat umrah, orang datang Masjidil Haram, dilayan, diberikan minum air dan sebagainya. Kan mereka ada nama Abdullah pun, nama bapa Rasulullah SAW siapa? Abdullah, hamba Allah, dia kenal Allah SWT. Dan mereka mendakwa mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga orang-orang Ahlul Kitab, orang Yahudi Nasrani pun berkata mereka cinta Allah SWT. Dalilnya dalam Quran. Dalam surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, ahibba'u. Dengan serta-merta Allah SWT menolak dakwaan palsu tersebut. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kalau begitu, kenapa Allah SWT azab kamu dengan dosa kamu? Jadi ada dua hal. Satu, Allah azab mereka. Kalau kamu benar-benar dicintai oleh Allah SWT, kekasih Allah, kenapa Allah azab kamu? Lepas satu azab, satu azab. Dan yang kedua, dengan dosa kamu, menunjukkan kalau kamu betul kekasih Allah SWT, kamu tak buat dosa pada Allah SWT. Allah perintahkan ikut Rasul, ikut Rasul. Ini tidak. Oh, ini bukan kita punya bangsa. Dia orang Arab, kita orang Yahudi. Walaupun dia benar-benar Nabi, kita, walaupun kita kenal dia macam kita kenal anak lagi kita, kita tak mau ikut dia. Ya tidak? Jadi ini bukan kekasih Allah SWT. Jadi siapa yang cinta pada Allah SWT, katakanlah pada mereka, ittabi'uni in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku. Nak cinta, betul kekasih Allah SWT, sayang pada Allah, mesti ikut aku. Sebab apa? Aku ni adalah Rasulullah dan aku bawa kepada mahabbatullah, kepada jalan Allah, jalan ni cinta you Allah SWT. Dia tunjukkan bahawa cinta pada Allah SWT dan dapatkan wilayah itu, tak ada jalan lain. Dan dia bukan sekadar dengan dakwaan-dakwaan saja, tetapi dia mesti dengan satu jalan juga, iaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh jadi wali melainkan ikut sunnah. Full stop. Tak ada lagi. Siapa yang kata dia wali atau dikatakan dia adalah wali, maka kita lihat dia ikut sunnah ke tidak. Dan maksud kita ikut sunnah tu bukan yang paling kecil-kecil pun lah. Sebab ada wali pun tak tahu ini sunnah ke tidak. Maksudnya lah sunnah yang besar dulu lah. Sunnah yang besar dulu apa? Rukun-rukun Islam dulu tu sunnah paling besar tu. Solat kat masjid tak? Dia solat kat bilik dia je. Solat Jumaat pun tidak. Habislah tu. Haji pun tak pernah pergi. Dia tak campur orang. Dia duduk dengan tasbih aja. Ini bukan ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan akidah lah, akidah dia ikut sunnah lah. Apa keimanan dia kepada Allah SWT, pada nama-nama dan sifat Allah SWT, bagaimana tauhidnya. Kalau itu beres, kita lihat pula daripada yang zahir, adakah dia pakaian dia bersalahan dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Ada tak dia pakaian khusus yang dia dakwa ni pakaian wali? Ada songkok special, songkok tajam, songkok wizard. Dia kata ni adalah songkok apa? Songkok wali. Nabi SAW larang pakaian seperti ini, dia pakai seperti itu. Jadi apa juga dakwaan seorang itu wali ataupun tidak, kita kena refer kepada dia ikut Rasulullah. Fattabi'uni, kau ikut aku ataupun tidak. Kalau ya, maka yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta engkau. Dan selepas itu Allah akan ampunkan untuk kamu dosa kamu. Now, dan gitu juga maksiat. Hakikatnya orang yang buat maksiat itu kurang cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia telah mendahulukan hawa nafsunya, dia lebih sayang pada hawa nafsunya daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT ataupun yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tak ada orang yang buat dosa melainkan ketika dia buat dosa tu apa dia? Dia lebih sayang kepada selain Allah SWT. Baik. Jadi kemudian Rasulullah SAW ataupun dalam hadis ini, Allah SWT berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Kemudian diterangkan sifat-sifat wali. Dan ini sangat penting. Tidaklah seorang hamba-ku itu mendekat kepadaku, taqarraba, mendekatkan yakni dirinya kepadaku. Dan telah diterangkan tadi, wali asal maknanya adalah qurb, dekat. Jadi nak jadi dekat tu macam mana? Dia dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena usaha nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah dia dekatkan kepada dirinya kepadaku dengan sesuatu tak ada yang lebih aku sukai melainkan dengan apa? Dengan yang telah aku wajibkan atasnya. Mimma taratuhu alaihi. Ini menunjukkan tak boleh mencapai cinta Allah SWT, kewalian kepada Allah SWT dengan dakwaan-dakwaan. dengan zikir-zikir yang diada-adakan, dengan pekik-pekik nama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah la la ataupun hu dan sebagainya. Tak mungkin macam tu. Yang mesti dilakukan dahulu apa dia? Adalah mengerjakan yang telah difardukan atasnya. Tunjukkan ya darajat apa? Darajat pertama. Kemudian tidak henti-hentinya hamba-ku mendekatkan diri kepada-ku dengan amalan-amalan nawafil. Nawafil maknanya tambahan. Di sini terjemahkan apa? Sunat. Asalnya nawafil tambahan. Al-anfal adalah harta lebihan kita dapat daripada musuh dalam peperangan. Selepas amalan fardu wajib, kita ada nafilah tambahan. Yang ini tidak diwajibkan tapi disukai, digalakkan kita lakukan. Dan jika kita lakukan selepas kita laksanakan yang fardu, apa akan berlaku? Kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu, sehingga aku mencintainya, hatta uhibbahu. Jadi di sinilah yang telah kita terangkan tadi, makna wali tu kekasih Allah SWT ni dia. Tapi bagaimana nak dapat dekatnya dan cintanya pada Allah SWT atau cinta Allah padanya? Dengan dua hal ini. Dan ini kata ulama dibagikan kepada dua golongan. Golongan wali yang pertama, iaitu mereka-mereka yang taat melaksanakan kewajipan-kewajipan, dan termasuk melaksanakan fardu adalah meninggalkan yang haram. Jadi semua orang yang tak tinggal solat, yang kalau ada duit dia zakat, kalau ada duit lagi dia haji, kan ada? Dan apa lagi kewajipan-kewajipan selain daripada rukun Islam tu, dia ada ibu bapa, dia buat baik. Dan yang haram dia tak buat, dia tak minum arak, dia tak berzina, dia tak cakap bohong dan sebagainya. Wali ke bukan dia tu? Wali, ni nas dia. Tapi ni golongan wali yang pertama. Dan dalam Quran, dalam surah Fatir, ini dinamakan oleh Allah SWT Al-Muqtasid. Tumma uratnal kitab al-lazina astafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami pun wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih, dan sebahagian mereka menganiaya diri mereka sendiri, zalimun li nafsi, dan sebahagian mereka itu muqtasid. Muqtasid ini pertengahan, maknanya dia tak aniaya diri dia sendiri tapi dia dah buat yang wajib lah dan dia tak berdosa. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan satu golongan lagi ada yang bersegera kepada kebaikan. Kebaikan bukan satu kebaikan, kebaikan kebaikan banyak dia buat, tapi dengan izin Allah. Dia tak dapat lakukan tu melainkan dengan izin Allah. Jadi itu darajat wali yang lebih tinggi. Lepas tu dia beramal dengan amalan-amalan yang sunat sehinggalah aku mencintainya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam syarahnya telah menerangkan termasuk sebesar-besar kewajipan badan yang dilakukan, kerjakan oleh seorang wali adalah apa? Tidak tinggalkan solat lima waktu. Sebab Rasulullah, sebab Allah SWT telah kata apa? Solat dan dekat. Itu kata Allah SWT dalam Quran. Sujud dan mendekatlah. Dalam surah An-Najm akhir sekali apa dia? Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Jadi maknanya sujud tu maknanya adalah mana ada ibadat sujud aja betul tak? Kata ada orang dia lepas solat dia sujud pula, tak tahu pasal apa. Dia kata sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Dapat nikmat apa? Tadi Allah berikan aku taufik untuk solat, jadi sekarang aku sujud bersyukur terhadap apa? Nikmat dapat solat. Oh gitu. Ada dalil, itulah dalil dia. Hadis tak tahu pula saya. Saya katakan atau kita katakan pada dia, sekarang kau mesti sujud lagi satu kali. Apa? Sebab Allah juga yang beri kau nikmat taufik untuk sujud syukur. Kenapa kau tak syukuri nikmat tu? Jadi sujud lagi. Dan lepas tu kita kata dengan dia apa? Sujud lagi. Apa? Sujud syukur ni untuk yang tadinya sujud syukur. Lepas tu sampai besok dia ada dekat situ, bangun sujud, bangun sujud, bangun sujud. Oh, in the end dia sujud lah lebih. Adakah macam tu dalam hadis? Adakah masuk sujud syukur macam tu? Mana ada Rasulullah SAW sujud syukur bila dapat berita gembira kita punya mujahidin dekat tempat situ telah mencapai kemenangan. Rasulullah SAW sujud syukur. Oh, ada fulan main fulan masuk Islam dan dia adalah orang penting. Rasulullah SAW sujud syukur. Satu berita gembira yang berlaku bukan selalu lah. Dan yang penting, oh, dapat anak ataupun orang sakit di hospital, kedua-dua lah. Jadi dia, dia pun sembuh. So dia syukur kat sana. Ketika itu bukan di masjid saja. Kat mana pun tengah jalan boleh sujud, sujud syukur. Ya. Dengar adanya seorang itu diampunkan oleh Allah SWT. Zaman Rasulullah SAW ada. Ada tiga orang tu yang diampunkan oleh Allah SWT. Maka sahabat-sahabat sujud syukur dia. Jadi sujud syukur. Bukan seperti tadi. Ya, setiap kali dia rasa ada nikmat dia, dia sujud syukur. Jadi tak termasuk dalam bab tadi. Ala kulihat, Allah SWT mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatilah. Maknanya apa? Solat. Sujud tu maknanya solat. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya keadaan hamba paling dekat dengan aku adalah ketika dia apa? Ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika itu. Fakaminun an yustajabulah, an yustajabalah. Sangatlah besar kemungkinan dia dikabulkan doanya. Jadi menunjukkan sujud itu adalah satu keadaan yang sangat dekat dengan Allah SWT. Dan kita semua sedang bercerita tentang apa? Tentang berbincang tentang mendekatkan diri pada Allah SWT lah. Wali adalah orang yang dekat pada Allah SWT lah. Jadi ibadat yang paling paling fardu sekali adalah solat. Dan itulah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tak beres, maka apa akan berlaku? Dilihat, baru dilihat solat-solat sunat dia yang lain, boleh tak? Boleh tak tutup kekurangan dan sebagainya. Lepas tu baru dikiranya ibadat-ibadat lain. Nah, ala kulli hal, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hamba-ku itu mendekatkan dirinya kepada-ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Ini menunjukkan Allah SWT cintai apa? Amalan tertentu daripada seorang hamba. Yang paling dicintai adalah dengan yang fardu dahulu. Dan inilah fiqah. Fiqah asalnya adalah pemahaman dalam agama. Dan apabila terdapat 2, 3, 4 ataupun lebih amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT, mana satu nak buat dulu? Jika tak mungkin kita buat semuanya sekaligus. Jadi kita akan pilih yang mana? Yang fardu dulu. Yang fardu. Kalau tak boleh buat semua sekaligus, tapi kalau boleh buat, lepas ni boleh buat ini, tak apa. Ya ke tidak? Jadi kalau tak boleh buat, melainkan itu saja. Sekarang ada gerhana. Gerhana matahari ke gerhana bulan berlaku pada waktu solat. Pada waktu solat. Jadi ni time nak solat asar. Ya ke tidak? Solat asar fardu. Solat gerhana apa hukum ya? Okay, lah kita katakan sunat lah. Tapi kalau kita katakan sunat, kalau kita solat asar, taruhlah, maka terlepaslah solat gerhana. Tapi kalau kita solat gerhana, kita dapat juga solat asar. Tapi lambat sikit. Mana kita nak buat dulu? Kita try buat dua-dua sekali ya. Dua-dua kita buat. Jadi kita solat gerhana dulu, lepas tu kita solat asar. Tapi tak mungkin kita buat melainkan satu je. Kita akan dahulukan yang mana? Solat yang wajib dahulu. Macam tu. Jadi kita boleh kiaskan dengan apa? Dengan masalah banyak, masalah masyarakat dan keadaan lain. Bila kita dahulukan satu amalan atas sesuatu, mula dengan yang wajib. Ini bila tak boleh pun, tak boleh dilakukan semuanya sekaligus. Itulah fikirnya. Tak mungkin seorang tu datang kepada orang yang menagih hutang dia, ya, HDB, letakkan installment rumah setiap bulan sekian ratus lah, 500, 600 dan sebagainya. Okay, dia kena bayar. Tapi bila time bayar, dia tak datang untuk bayar, tapi dia kasih hadiah lah, kasih belanja kau minum air, makan. Aku tak mau ni belanja-belanja ni, aku nak apa? Aku nak duit installment rumah. Betul tak? Sama orang hutang kereta ke, hutang apa-apa juga, itu wajib bayar dulu. Itu belanja-belanja tu nanti cerita. Macam diberikan, apa, orang kerja satu bulan, gaji sepatutnya tetapnya begini, tapi bos dia kata aku hadiahkan kau, dapat hadiah besar, hamper besar. Gaji mana? Gaji dulu. Ya ke tidak? Melainkan hadiah tu lagi besar daripada gaji tu, cerita lain lah. Biasa ada di sini. Dan tentulah yang sunat tu lebih kecil darajatnya daripada yang wajib. Tak mungkin seorang nak dekatkan diri pada orang tu dengan yang sunat. Wajib tak buat. Dan antara kewajipan yang paling wajib daripada sudut hak manusia pula, selepas hak Allah SWT solat tu, tadi solat pun ada lagi lah macam-macam. Kemudian daripada sudut hak manusia pula, kata Ibnu Rajab rahimahullah, adalah berlaku adil. Berlaku adil di dalam urusan ini. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pengembala, penjaga. Dan setiap pengembala akan ditanya tentang apa yang digembalakan. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang apa yang dipimpin dan diterangkan. Imam yang besar tu, pemerintah tu, akan ditanya tentang rakyat. Kemudian yang dalam rumah tu pun, isteri tu juga adalah apa? Adalah pemimpin dalam rumah, akan ditanya. Tempat kerja dan seterusnya. Yang jaga masjid pun sama juga, akan ditanya tentang apa? Tentang bagaimana dia uruskan masjid. Kalau dia berlaku adil, laksanakan dengan perintah Allah SWT, selamat. Itu termasuk suatu yang amat dicintai oleh Allah SWT. Dan dalilnya dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muqsituna ala manabir min nur, al-muqsituna inda Allah ala manabir min nur, inda yaminillah wa kilta yadai yamin, allazina ya'diluna alladzina ya'diluna fi amrihim aw umurihim wa ahlihim. Maksudnya orang-orang yang adil ini akan berada di mimbar-mimbar daripada cahaya, tempat tinggi, mimbar kan, tempat tinggi kan, daripada cahaya, di sisi Allah, di sisi tak, di sisi kanan Allah, dan kedua-dua tangan Allah SWT adalah kanan. Iaitu mereka-mereka yang berlaku adil pada urusan mereka dan pada ahli keluarga. Jadi ini adalah kelebihan bagi orang yang berlaku adil. Jadi hak manusia nak kena buat dulu. Itu adalah sebesar-besar kewajipan. Jadi, para ulama dia punya pilihan tentang yang wajib tu cantik. Satu adalah yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Kemudian satu lagi dengan hak manusia. Jadi merangkumi segala-galanya. Antara keduanya tu banyaklah kewajipan-kewajipan Allah SWT. Jadi tak mungkin orang itu dia nak jadi wali Allah SWT tapi dia zalim, apalagi khianat terhadap urusannya, apa yang dia pimpin. Dan itu perkara yang sangat bermasalah zaman kita sekarang, pasal orang yang amanah akhir zaman ni makin lama makin sedikit. Baik, setelah dia melakukan fardu, kemudian dia berterusan lakukan yang sunat. Kita tahu sunat ni banyak. Maka ketika itu dia mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini je jalan nak dapat wilayah kewalian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan amalan. Baik. Jadi dekat sini, ada tak orang-orang tertentu saja yang jadi wali boleh jadi wali. Ataupun aplikasi lah, registration untuk jadi wali ni masih terbuka lagi. Kedah tutup dah lama. Jawapnya tidak. Tapi kadang-kadang kita baca buku ataupun kita terdengar ada orang kata fulan bin fulan syekh tarikat kita adalah khatamul awliya, penutup wali-wali. Maksudnya lepas dia tak ada wali lagi. Setiap orang kata wali dia, syekh dia adalah penutup wali. Hebat betul. Kemudian penutup wali itu macam penutup Nabi. Nabi yang paling mulia siapa? Rasulullah SAW kan? Dia paling afdal. Jadi dia kata penutup wali adalah wali yang paling afdal. Syed Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah khatamul awliya. Dia wali yang paling afdal. Sebab dia yang last. Dan seterusnya semua masing-masing tahu. Kita katakan hadis ini menolak dakwaan tersebut. Sebab wilayah itu tidak ada had. Dia sampai hari kiamat ada. Dan dia hanya dengan apa? Dengan sifat-sifat, dengan amalan-amalan yang dilakukan, yang fardu dan wajib. Dan ini boleh diamalkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan ia tidak terhad kepada golongan tertentu. Nah, inilah yang akan dijelaskan nanti insyaAllah lepas azan nanti. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita sedang membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku mengisytiharkan peperangan ke atasnya, dan tidaklah seorang ataupun hamba-ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya, dan tidaklah seorang hamba-ku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah, dengan amalan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Entah kita berhenti pada bahagian hadis atau bahagian ini daripada hadis. Tidaklah hamba-ku itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, iaitu dengan amalan-amalan sunnah, sehinggalah aku mencintainya. Dan telah kita terangkan tadi berkaitan dengan wali dan makna wali yang terdapat di dalam syariat, antaranya yang di dalam Al-Quran, bahawa hendaklah seorang itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud wali adalah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan Allah Subhanahu wa taala pun mendekatinya dan mencintainya. Itu yang dinamakan wali. Dan terdapat juga di dalam Al-Quran beberapa ayat berkaitan dengan wali ini, yang mungkin kita akan dapat penerangan lebih lanjut tentang perbezaan-perbezaan wali, darajat-darajat wali. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, Allahu waliyul ladzina amanu, dan Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang yang kafir, maka awliya mereka, wali-wali mereka adalah at-taghut, dan mereka ini mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahawa Allah adalah wali orang yang beriman. Dan ini umum, semua orang beriman, Allah adalah walinya. Walau bagaimanapun, kita lihat ayat lain, berarti Allah SWT dan kita maaf, ayat itu menerangkan bahawa ada dua jenis kewalian di sini. Satu adalah wali Allah, dan Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dan satu lagi adalah wali taghut, walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Yang taghut itu adalah setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir ni dia tak sembah Allah Subhanahu wa taala. dia sembah syaitan, dia sembah pemimpinnya, sembah ketua-ketuanya, dia sembah berhala dan sebagainya. Begitu juga ada yang menyembah ataupun mengikuti tukang-tukang sihir, dukun dan seterusnya, percaya kepada tangkal. Itu semua dianggap sebagai tauhid dan syirik syarak. Jadi wali mereka, pembantu mereka adalah tauhid, auliya uhumut tauhid. Dan tauhid yang mereka sembah, yang mereka sayang ini tidak lain melainkan akan mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, yakni berlawanan dengan wali Allah Subhanahu taala. Allah keluarkan orang-orang yang beriman daripada kegelapan kepada cahaya, yakni kepada petunjuk, daripada kejahilan kepada ilmu, kepada cahaya ilmu, kepada petunjuk, daripada kesesatan kepada petunjuk. Jadi itu menunjukkan bahawa ada dua jenis kewalian di sini. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah mensyarahkan hadis ini dalam beberapa tempat dalam majmu' fatwanya. Maka beliau ada menulis satu kitab yang khusus, satu risalah yang khusus berkaitan dengan bab ini, dan tajuknya adalah Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahmani wa Awliya'is Syaitan, iaitu perbezaan antara wali Ar-Rahman dan walinya syaitan. Tajuknya pun dah menarik, sedap bunyi ya. Dan begitu jugalah kandungan Al-Furqan, maknanya perbezaan-perbezaan. Dia terangkan satu persatu perbezaan wali Allah dan wali syaitan. Dan telah kita bacakan tadi bahawa ada jenis, dua jenis kewalian. Kewalian itu harus kita tahu dulu. Tidak semua yang dikatakan dia wali, didakwa sebagai seorang wali, dia adalah betul-betul wali Allah. Kemungkinan juga dia wali syaitan. Betul tak? Dan begitu juga di dalam ayat Allah SWT, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tahut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berjihad di jalan Allah. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berjihad di jalan tagut. Maka perangilah wali-wali syaitan. Jadi tagut, semua yang sembah selain Allah SWT, tagut tu semua sebenarnya adalah menyembah syaitan. Jadi syaitanlah wali mereka. Jadi mereka adalah wali syaitan, syaitanlah wali mereka, penolong mereka. Faqatilu, perangilah wali-wali syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya usaha orang-orang syaitan ataupun tipu daya ni syaitan itu sangat lemah. Sangat sangat lemah. Dan di dalam ayat surah Maryam, dalam dialog antara Nabi Ibrahim AS dan bapanya, kita tahu bahawa bapa Nabi Ibrahim AS sayangnya tidak mengikut Nabi Ibrahim AS anaknya. Bahkan dia telah mendustakan Nabi Ibrahim, dan dia telah mengugut Nabi Ibrahim AS agar jangan dakwah dia lagi. Dalam Al-Quran menerangkan watru alaihim wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Dan bacakanlah dalam kitab ni tentang kisah Ibrahim. Sesungguhnya dia seorang siddiq dan seorang rasul dan nabi. Apabila dia berkata kepada bapanya, wahai bapaku, ya abati, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat memberikan sesuatu padamu, wala yuhni anka syai'a. Jadi lihat hujah Nabi Ibrahim AS, dan bapanya pula adalah seorang pembuat patung berhala, pemahat berhala. Dan berhala itu disembah oleh kaumnya. Jadi ini sejahat-jahat pekerjaan. Banyak pekerjaan yang jahat, tapi ini Allah Akbar, satu pekerjaan yang sangat jahat. Sebab dia adalah supplier apa? Syirik. Kalau orang yang syirik dah satu hal, dia supplier syirik. Kalau orang buat maksiat, ya, konsert ke apa benda ke, kat tepi dia orang jual air, eh, jual goreng pisang, jual apa, dia sokok, dia sama lah juga sebenarnya. Dia sokong kepada maksiat tersebut. Yang waktu countdown ke apa tu kan, kat tepi dia pun niaga mie rebus, dia pun niaga apa semuanya, jual air. Ini yang apa, yang supply benda yang disembah oleh Allah SWT, patung. Dan kebetulan memang takdir Allah SWT, dia adalah bapa kepada seorang Nabi, Nabi Ibrahim AS. Dan diceritakan kisah ni banyak kali di beberapa tempat dalam Al-Quran. Oh, Nabi Ibrahim AS dakwah kepada bapanya. Jadi bukan dia terus dakwah kepada kaumnya, kepada raja, tapi dia tak dakwah kepada bapanya. Bapanya dia buat dulu. Itulah yang paling wajib, sebab itu paling dekat. Jadi dia kata terus terang tapi dengan sopan santun, dengan adab. Dan ini kalau orang selalu tanya, bagaimana ustaz, bapak saya begitu, ataupun pakcik saya begitu, ataupun datuk begitu, mak metuk, dan macam-macam. Kalau awak tanya semua, kisah tauladannya ada di mana? Dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim AS dakwah pada bapaknya. Dan kita tahu Nabi-Nabi pun dakwah kepada ahli keluarganya. Adakah mesti didengar dakwah tersebut, mestikah diterima dakwah tersebut? Itu bukan urusan kita. Kita adalah urusan Allah SWT. Tugas kita hanyalah menasihatkan, menyampaikan. Ya abati, wahai bapaku, kenapa kau sembah sesuatu yang tak boleh mendengar dan tak boleh melihat? Menunjukkan bahawa ini sesuatu yang diketahui oleh bapaknya ataupun tidak. Bapak dia tahu tak berhala yang disembah tak boleh mendengar, tak boleh melihat? Tahu. Kalau nak kasih hujah, mesti sesuatu yang diakur oleh pihak yang kedua, pihak lawan kita. Jangan kasih hujah yang dia pun khilaf. Dia boleh dengar apa? Kalau pemahaman mereka, orang yang sembah patung berhala ni, bahawa berhala tu boleh dengar, boleh lihat, kan buang masa ataupun panjang cerita nak letakkan hujah macam tu. Licik kan? Belit banyak sangat. Dia kata boleh dengar apa? Tapi kalau betul dia cakap boleh dengar, rasanya dah tak payah nak cerita panjang. Kau pakai kuat-kuat dekat telinga dia, boleh dengar. Al-Kulihal, maksudnya mereka tahu bahawa patung ni tidak ada kuasa apa-apa. Wala yuhni anka syai'a, dia tak boleh cukupkan kau sesuatu pun. Dalam ayat-ayat lain, melainkan dia tidak beri manfaat, dia tidak beri kemudaratan. Ini menunjukkan bahawa orang yang nak sembah sesuatu, orang yang nak sembah Tuhan, mesti yang boleh mendengar. Apa sih daripada itu? Dalil bahawa Allah SWT sami'un basir, mendengar. Allah SWT melihat. Cuma tentulah tak sama dengan penglihatan ataupun pendengaran makhluk. Jadi mesti mendengar. Sebab kita nak doa pada, nak minta kepada Allah SWT, jadi Allah SWT mesti boleh dengar kita. Kerana Allah SWT mesti boleh melihat kita. Wala yughni anka syai'an, dan boleh beri manfaat kepada kita, boleh tolak kemudaratan daripada kita. Jadi boleh tak sembah Allah SWT mengharapkan hal-hal ini? Jawabnya boleh. Sebab itu semua daripada sisi Allah SWT. Baik. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi, wahai bapaku, sesungguhnya aku ni datang kepadaku, minal ilmi, daripada ilmu. Lihat definisi ilmu. Nabi Ibrahim kata dia telah dapat ilmu. Malam ya'tika, yang mana ilmu ni tak datang pada engkau, tapi dia datang pada aku. Menunjukkan bahawa itu asal kenabian itu khusus. Dia hanya diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dakwa dia nabi, ilmu. Dan makna ilmu, definisi ilmu di sini adalah wahyu. Malam ya'tika, yang kau tak dapat. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Jadi dah terangkan kebatilan ibadat kepada selain Allah. Nah, kemudian dia terangkan bahawa dia nabi dalam kata-kata yang ringkas. Kemudian dia terus sampaikan tujuannya, ikut aku. Jadi akhirnya ati'un, taatlah pada aku, perintahlah aku, ittabi'un. Langsung macam tu. Kenapa ikut aku? Ahdika siratan sawiyah, fattabi'ni ahdika siratan sawiyah, dan aku akan tunjukkan engkau ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yang tegak, yang betul. Itu janji dia. Kemudian ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapaku, jangan sembah syaitan. Padahal dia sembah patung, tapi hakikatnya siapa yang sembah selain Allah SWT? Lagi-lagi kalau patung bala, memang dia sembah syaitan. Sebab siapa yang suruh sembah patung tu? Syaitan. La ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu adalah orang yang maksiat terhadap Allah. Ini ingkar daripada Allah SWT. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku takut engkau akan dikenakan azab daripada Ar-Rahman, maka berlakulah atau jadilah engkau wali kepada syaitan. Fatakuna lisyaitani waliya. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya jadi wali geng dengan syaitan. Syaitan tempat dia kat mana? Syaitan masuk syurga? Tak ada. Syaitan masuk neraka. Jadi siapa wali syaitan kat dunia dan mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan ikut syaitan di dalam api neraka. Jadi dalil lagi sekali bahawa adanya wali Allah dan wali syaitan. Baik, kemudian antara sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ini juga antara dalil yang dibawa oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tentang darajat-darajat kewalian. Ketahuilah Allah SWT, sesungguhnya wali-wali Allah, inna awliya Allah, tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada pula kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi ini menunjukkan bahawa semua orang yang beriman, semua orang yang beriman mesti ada takwa. Sebab sekecil-kecil takwa adalah keimanan. Dan makna takwa apa dia? Letakkan antara dia dan azab Allah SWT satu wiqayah, satu batas, satu benteng. Dan ia bermula dengan iman yang wajib. Jadi masuk Islam menunjukkan dia dah termasuk golongan muttaqin secara umum lah, secara umum, tapi bukan yang sempurna. Kemudian bila dia menyempurnakan sungguh-sungguh ketaatan kepada Allah SWT, jauh daripada larangan Allah SWT, maka pelan-pelan dia naik jadi kepada al-muttaqin yang sempurna, al-mu'minun yang sempurna. Tetapi dia macam mana pun, kata Allah SWT, termasuk awliya Allah. Jadi makin sempurnanya iman, makin sempurnanya ketakwaannya, maka makin tinggilah darajatnya dari sudut kewalian kepada Allah SWT. Dan ini yang telah kita sebutkan dalam surah Fatir tadi. Ada apabila diturunkan kitab itu, ada yang menzalimi diri, ada yang muktasib pertengahan, ada yang bersegera kepada kebaikan. Jadi menunjukkan bahawa yang dua itulah termasuk wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang zalimun li nafsi ini, kata ulama pun ikut Quran juga, tapi dia buat dosa. Dia buat dosa. Dan kemudian beliau berkata, yakni Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, tidaklah syarat seorang wali itu suci daripada dosa, yakni tak buat dosa langsung, apalagi tak buat salah langsung. Dan tidaklah bermakna seorang wali itu maksum. Nanti akan datang dalam akhir hadis tersebut, seolah menerangkan bahawa dia, wah, dia melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahawa dia maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita lihat dalam Al-Quran, banyak kisah nabi-nabi dan kisah orang-orang yang beriman. Diterangkan di beberapa tempat bahawa orang-orang yang beriman tu ada juga buat silap. Hatta para anbiya tu ada juga buat kesilapan. Bermula dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Dia lupa. larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya apa ni? Dia maksiat. Bukan dia tak tahu salah, dia tahu salah tapi dia lupa. Walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Surah Taha. Sesungguhnya kami telah buat janji dengan Adam sebelum ini, min qablu, tapi dia lupa dan kami tak dapati pada dia keazaman yang kuat. Bukan lupa je, dia punya azam ada weak sikit ketika itu. Sebab apa? Dalam surah Al-A'raf ni bukan lupa terlupa terus tau, lupa bahawa betul-betulnya lupa, genuine case lupa betul-betul, dia tak berdosa pun, tak salah pun, tak patut dihukum pun. Dalam surah Al-A'raf, iblis datang kepada Nabi Adam dan Hawa, dia kata makanlah buah ni, yang ni buah yang dilarang oleh Allah SWT. Pada Allah SWT yang kata jangan makan, bukan jangan makan, jangan dekat pokok ni, maknanya jangan makan terus buah ni. Dah tahu dah tak boleh, tapi disumpah lagi oleh syaitan. Iblis bersumpah dengan nama Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia sumpah pada dua mereka, sesungguhnya aku adalah penasihat untuk kamu. Ni syaitan ni memang banyak penasihat, konsultan ni banyak masalah, konsultan. Yang ni konsultan iblis. Aku nasihatkan kau, aku cuba penasihat ikhlas, tak ikhlas. Dia tak minta apa balasan pun. Apa nasihat dia, dia kata? Sebab Allah SWT larang kamu berdua makan buah larangan. Buah ni sebab apa? Ia akan buat kau kekal dalam syurga. Itu je. Mana aku marah rabbukuma'an hadihi syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tak ada sebab Allah larang kamu makan buah ni. Buah ni tak ada apa-apa, melainkan supaya kalau kau makan nanti kau jadi malaikat, malakain au, kamu termasuk orang-orang yang kekal dalam syurga ni. Ya kan, dia sumpah lepas tu. Jadi itu yang Adam AS dan Hawa termakan. Tak kira dia dah sampai sumpah dah, ni kat syurga ni. Ya kan? Jadi dia pun terlupa pula. Ini yang dia terlupa larangan. Semua orang yang buat salah, buat berdosa, mesti terlupa larangan tersebut ketika itulah. Tapi dia buat sengaja. Jadi dia pun makan. Itu yang berlaku, apa yang telah berlaku. Dan dikisahkan kisah Nabi-Nabi dan juga beberapa penitentang orang-orang beriman. Orang beriman tu juga ada yang buat dosa, buat fawahish lagi, dosa besar juga. Dan sebagian daripada mereka ada juga buat dosa-dosa kecil. Jadi tidak syarat bahawa seorang wali itu maksum. Kerana sebahagian orang mendakwa bahawa kalau itu adalah seorang wali, bila kita dah sabitkan dia bahawa dia seorang wali, maka kita ikut dia bulat-bulat. Sebab dia apa juga yang dia buat, semuanya dengan pimpinan, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia yang ada dalam hadis. Kemudian timbullah hikayat-hikayat bahawa seorang wali itu dia diwahyukan, ya, dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi hebat lagi, dia macam Nabi, entah-entah lagi hebat daripada Nabi. Nabi pun dapat wahyu daripada Jibril, tapi wali tak payah dia utuskan Jibril. Wali tak payah Jibril, dia punya hati tu boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hadis ini dan dalil-dalil tadi menolak dakwaan tadi bahawa wali tidak maksum. Tapi kita juga jangan kata semua yang dikatakan wali itu maksum. Ada dua kataan sini, satu maksum, ain dengan sod. Maksum maknanya terpelihara daripada dosa, daripada salah. Lagi satu maksum, yakni yang berdosa, amzah dengan tak. Bukan semua wali berdosa pun atau kafir. Oh ni wali, kita diceritakan bahawa dia wali Abdul Qadir Jalani, kafir. Ataupun fulan ni fulan sesat dan sebagainya. Asal kita dengar wali je terus kita kita sesat. Tak juga. Tak boleh. Sebagaimana golongan yang lain katakan siapa yang nama wali semuanya maksum, jangan kata buruk tentang mereka, nanti kena musuh dengan Allah SWT. Jadi kita pertengahan. tidak syarat seorang wali itu maksum daripada berdosa, dan tidak syarat bahawa maksum itu maksum daripada buat silap. Sebab itu kita dapati bahawa para sahabat, okay, sekarang kita terangkan tentang darajat wali. Wali atau golongan wali yang confirm golongan wali dan dia adalah darajat yang paling tinggi adalah para anbiya alaihimussalam, orang-orang yang Allah pilih dan Allah berikan wahyu kepada mereka. Dan ramai nabi-nabi ni, ramai. Dalam riwayat Imam Ahmad ada 124,000 orang nabi. 124,000 orang nabi. Dan dari antara nabi-nabi itu ada yang dipilih sebagai al-mursalin, para rasul. Nah, yang disebutkan namanya secara spesifik dalam Al-Quran ada 25. Dalam hadis lain lagi ada lagi. Dan mana lagi tinggi derajatnya? Nabi ke rasul? Rasul. Rasullah nabi dan lebih. Nah. Dan dari kalangan rasul ada golongan yang lebih mulia lagi, iaitu ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul ada 5 orang. Iaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim lagi, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mulia daripada rasul-rasul lain dan nabi-nabi lain. Dan daripada ulul azmi yang 5 tu, satu tu lebih mulia daripada yang lain, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabi, penutup nabi-nabi. Dan mereka itu semua pastilah wali Allah Subhanahu wa taala. Faham ni? Baik. Kemudian selepas mereka adalah wali-wali Allah SWT yang lain. Dan siapakah mereka yang first kali masuk kategori wali-wali ini? Adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka dipilih oleh Allah SWT menjadi sahabat-sahabat nabi dan rasul yang paling mulia sekali. Jadi tentulah mereka lebih afdal daripada sahabat nabi dan rasul lain. Sahabat-sahabat Muhammad SAW afdal daripada sahabat-sahabat Nabi Isa Hawariyun. Jelas. Kenapa? Sebab Nabi ni lagi mulia. Dan dia lagi mulia daripada sahabat-sahabat Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan yang paling mulia daripada kalangan sahabat adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Mengikut tertibnya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Dan di antara mereka yang dijanjikan masuk syurga lagi dengan nas secara mutawatir, antaranya adalah 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Dan ni selalu kita baca atau kita dengar waktu khutbah, 10 bukan 10 saja sahabat yang dijanjikan masuk syurga, ramai lagi, berpuluh lagi. Tapi kenapa disebutkan yang 10 ni? Sebab ada hadis Rasulullah SAW disebutkan nama mereka satu persatu dalam satu list. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, seterusnya sampai 10 orang. Nah, sehingga kan mereka digelar sebagai al-ashara al-mubashshara bil jannah. Ashara mubashsharina bil jannah. 10 orang yang diberikan berita gembira akan akan masuk syurga atau menjadi penghuni syurga. Tentulah mereka wali-wali Allah SWT. Takkan mereka bukan wali Allah SWT. Tapi kita lihat, dan lepas itu ada banyak lagi. Nah, para syuhada, siddiqin dan salihin. Cuma kita dapati bahawa atas sahabat-sahabat yang dijanjikan Allah SWT masuk syurga dan pasti mereka lah wali-wali yang paling utama pun tidak maksum, yakni terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada kesalahan. Ada juga perkara yang mereka tersilap. Umar bin Khattab pernah buat silap juga ketika dia hidup, ditegur oleh sahabat-sahabat lain, antaranya dalam peristiwa Hudaybiyah. Rasulullah SAW setuju mengalah untuk apa? Buat perjanjian damai 10 tahun tak berperang dengan orang Quraisy. Umar bin Khattab setuju ke tidak? Dia tak setuju, dia marah-marah. Yang jelas bahawa pendapat beliau itu silap. Sebab itu kita tahu bahawa perjanjian Hudaybiyah itu banyak hikmahnya untuk Islam. Dan dalam masalah fiqah terdapat juga beberapa hal yang mana Umar bin Khattab tersilap. Ada fatwa beliau yang tersilap, ditegur oleh sahabat-sahabat lain dan seterusnya. Itu juga dengan Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in dan sahabat-sahabat lain. Kita buka aja kita, kita baca bulughul maram, kita tengok fulan sahabat-sahabat ni berpendapat batal wudu. Ni kata tak batal wudu. Ni kata wajib itu, wajib ini. Takkan semua betul. Dan semua tu wali-wali Allah SWT lah. Kalau betul wali Allah SWT tak buat silap, macam mana ada wali kata betul, ada wali kata apa ni halal, ada kata haram. Ha. Ya kan? Jadi di sini menunjukkan bahawa itu semua tidak syarat. Dan apalagi orang-orang yang lebih bawah darajat. Jadi imam-imam atau imam Syafi'i ke atau imam-imam lain, memang betul-betul wali pun, tidak bermakna bahawa mereka tidak boleh buat silap, hatta tak berdosa ataupun tak buat dosa. Mesti dia buat dosa. Cuma dosa wali-wali ni mungkin beza dengan dosa non-wali lah, kita katakan. Mungkin daripada sudut size dosanya ke, ataupun kekerapan dosanya, kemudian dia bertaubat. Dan kalau dia buat dekat dia sengaja ataupun tidak, tapi buat dosa pasti. Wali macam mana punya tinggi pun, selagi tak sampai kategori nabi-nabi, maka pasti dia akan buat dosa. Adapun silap lagi biasa. Mesti ke seorang wali tahu semua masalah fikir, masalah agama? Mesti tahu. Sebab dia wali Allah SWT. Wali tahu, tinggi tahu darajat. Kekasih Allah SWT tak tahu masalah ni. Mana pula? Tidak syarat. Tengok je lah kita katakan daripada tadi tu, daripada zaman sahabat, masalah fikir tentang faraid mereka khilaf, tentang itu khilaf, tentang ini khilaf. Kadang nak jihad pun khilaf, mula-mula khilaf ke tidak nak berperang menentang orang-orang murtad, itu pun khilaf. Nak kumpulkan Quran jadi satu mushaf pun khilaf. Jadi menyebabkan wali-wali pun boleh khilaf, tapi tidak menjejaskan kewalian mereka. Jadi sebab itu kita bila faham hal ini, menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun wali macam mana pun yang berhak diikuti 100% secara mutlak. Semua agama kita, kita ikut dia 100%. Loyal pada dia seloyal-loyal. Tak boleh. Cuma seorang saja, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu diikuti jika mereka mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dalam hal-hal yang kita tak ada dalil yang jelas, bolehlah kita taklid dengan kita mengikuti wali-wali tersebut, imam-imam itu. Faham? Jadi tidak benar dakwaan yang mana tarekat ini syekhnya adalah seorang wali, jadi pastilah apa yang dikatakan itu semua betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jelas hal ini, darajat-darajat wali ini, maka kita akan faham kata-kata yang datang selepas ini, iaitu sabda Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila aku mencintainya, fa iza ahbabtuhu. Ini dalil bahawa Allah SWT mencintai seseorang. Dan cinta Allah SWT kita faham. Dan cinta Allah SWT tak sama dengan cinta manusia, antara manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah SWT. Cinta yang layak bagi Allah SWT. Dan cinta mahabbatullah adalah sesuatu yang sangat tinggi darajatnya. Dan itu adalah harapan bagi setiap hamba Allah SWT yang benar-benar beriman mencapai cinta mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira dia dah dapat semuanya. Sebagaimana seorang yang boleh dapat segala-galanya tapi tak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, macam dia tak dapat apa-apa. Ya kan? Jadi pasti dia minta cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu terdapat hadis dalam Sunan At-Tirmizi di riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullah dari Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dan bermimpi. Kemudian dalam mimpi itu Allah SWT berfirman padanya, doakanlah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna hubbak. Wahai Allah, aku memohon kepadamu cintamu. As'aluka hubba, aku mohon cintamu. Maknanya apa? Kita cinta Allah ke Allah cinta kita? Allah cinta kita lah. Ketatikan yang sebenarnya kita tahu. Wa hubba man yuhibbu, dan cinta orang yang mencintai. Cinta orang yang mencintai. Aku cinta, aku cinta engkau. Tak maaf, aku cinta kepada engkau. Dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Nah. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik aw yuballighuna hubbak. Dan cinta kepada amalan yang mencapaikan aku kepada cintamu. Kata Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Beliau kata, beliau tanya kepada Muhammad bin Ismail, guru beliau Al-Imam Al-Bukhari, tentang hadis ni. Beliau berkata hadisnya hasan sahih. Ada ulama kata hadis ni lemah dan sebagainya, tapi itu yang kita dapat. Yang maksud daripada hadis ini adalah meminta cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ia juga satu ibadat. Dan cinta kepada amalan yang mencapaikan kita kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang benar. Bukan setakat kita minta cinta je, tapi itu saja dah. Sebagaimana ada dalam doa mereka tu, Allahumma anta maqsudi, ilahi anta maqsudi, wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa maghfiratak. Wahai Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kata-kata macam ni memang tak ada kat dalam hadis. Maksudi, maksud ni memang tak ada dalam hadis. Waridhaka matlubi, dan keridaanmu adalah pencarianku. Boleh jugalah makna ni. Kemudian a'ti ni, berikanlah kepadaku mahabbatak, cintamu dan pengampunanmu. Itu dianggap sebagai apa ni, satu doa yang special bagi mereka. Faham-faham je lah kan. Dan orang yang baru masuk suluk tarikat mereka tu tak dibenarkan baca apa ni, baca zikir ni. Ni nak baca ni dah sampai darajat keberapa, makam keberapa, baru boleh baca doa. Sampai macam itu dia jadikan. Sebabnya ni main special sangat. Sebab dia minta apa tu? Mahabbata wa maghfirata, cinta Allah SWT dan maghfirah Allah SWT. Bandingkan ni dengan hadis. Wahai Tuhanku, aku minta kepadamu cinta. Direct terus. Dia tak ada pusing-pusing. Minta Allah SWT cinta. Dan bukan itu saja. Beza dengan tadi. Dan cinta orang yang cintaimu, dan cinta amalan yang bawa kepada cinta. Kan beza. Sebab semua benda tu ada buktinya. Orang yang dakwa cinta mesti nak kena buktikan cintanya dengan mentaati orang yang dicintai. Baik, balik kepada apa ni, hadis. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Siapa yang kata ni? Allah. Allah kata, kalau aku dah cinta pada hamba ku yang dah sampai macam tadi tu, yang telah melakukan takarrub tadi sampai jadi wali ku, maka aku cinta dia, maka aku akan jadi pendengaran. Dia mendengar, dia mendengar dengan, jadi dia mendengar dengan pendengaran Allah SWT. Satu. Jadi apa yang dia dengar semua tu dengan pendengaran Allah. Itulah. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Dan aku pula akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengan. Jadi dia melihat dengan penglihatan Allah tu zahir hadis. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang dia berpegang dengannya. Ataupun dalam makna lain, dia menghukum, dia membalas dengannya. Batas. Dan aku menjadi kakinya, dia berjalan dengannya. Dia berjalan dengan apa? Dengan kaki. Pegang dengan, genggam dengan tangan. Baik, sampai kat sini. Apa makna, apa makna kata-kata ni? Pendengaran, faham kita, penglihatan, faham kita, tangan dan sebagainya. Baik, ada dua saja tafsiran. Tak ada yang ketiga. Nah, tafsiran yang pertama, bahawa maksud pendengaran, Allah jadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Maknanya bila dia dah cinta Allah SWT, Allah dah cinta dia, maka dia akan capai satu tahap makrifatnya kepada Allah SWT dalam hati. Jadi dah kenal Allah SWT, apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Jadi bila dia dengar, dia mendengar dengan pendengaran Allah SWT, maksudnya apa? Dia tahu ni Allah suka ke tak suka, dan dapat menilai apa yang dia dengar tersebut ni sesuai dengan keridaan Allah ataupun tidak. Jadi dia dengar cuma yang baik. Dia akan berlazat-lazatan dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benci kepada kebatilan, kepada lalayan, hiburan. Dia akan cinta kepada sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, makna macam tu. Wa basarahu, dan dia juga melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak mana yang hak, mana yang batil, mana yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan yang diikuti. Itu satu maksudkan juga tangan dan kaki, maknanya dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala sesempurnanya makrifat, sehingga diberikan kepadanya petunjuk pada semua gerak-geriknya. Yang ini yang disebutkan empat anggota ni bukan sempit pada empat anggota tersebut, tapi seluruh kehidupannya itu sesuai dengan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia telah mencapai apa? Cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang dah solat dah bagus, dah buat amalan ibadat, orang yang soleh. Dan itulah yang kita jangkakan daripada seorang yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia sentiasa dalam nur, sentiasa dalam petunjuk. Boleh. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ada juga yang sebutkan ni, separuh ni kita tak payah sebut lah, tapi oleh kerana ada orang yang sebutkan, kita sebutkan juga. Dan ini adalah kekufuran. Tapi orang yang menghikayatkan satu kekufuran, dia tidak kafir. Iaitu maksud pendengaran Allah, maknanya betul-betul Allah SWT masuk dalam badan dia, kat telinga dia. Jadi dia dengar betul dengan pendengaran Allah. Apa yang dia dengar itulah dia. Yang dia lihat tu adalah betul-betul penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah bercantum dengan, dia jadi Allah lagi kan. Tangan dia dah jadi tangan Allah. Tahu, tangan Allah dah jadi tangan dia. Kaki Allah jadi kaki dia. Macam itulah apa-apa juga semua. Jadi dia ni yang berjalan ni jadi apa ni? Jadi Allah. Dia dah bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah setinggi-tinggi makam wali, kata mereka. Dia katakan tafsiran kedua ni jelas kekufurannya, sebab ia melazimkan ittihad, yakni kesatuan atau bersatunya antara zat manusia dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah zindid, kezindikan, maknanya kekufuran. Tak ada kekufuran yang lebih teruk daripada ini. Nah, mendakwa bahawa seseorang itu maksum habis 100%, semua dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak berlaku. Tak seorang nabi pun tak sampai makam macam ni. Seorang nabi pun tak sampai makam ni, apalagi seorang wali. Baik. Jadi maksudnya jelas, dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia nak hampir tersilap, Allah tunjukkan dia. Dan ini semakna dengan hadis yang pernah kita baca, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, Allah akan pelihara. Jadi kenapa Allah SWT jadi pendengaran, dia jaga semua je anggota badan dia? Sebab apa? Sebab dia telah memelihara Allah SWT. Baik, kemudian yang terakhir, fadilat atau kelebihan wali Allah SWT, orang yang telah bermujahadah ni di jalan Allah, wa in sa'alani, apabila dia meminta kepada aku, minta maknanya berdoa, a'taituhu, aku akan mengkabulkannya ataupun memberikannya. Jadi doanya akan mustajab. Baik. Wala in ista'adani la'u'idhanna, kalau dia minta perlindungan kepada aku, maka pasti aku akan melindungi. Sama ada beli ke perlindungan kepada Allah ataupun dengan Allah, dalam riwayat B. wala ini sta'ada bi, dengan titik bawah. Dua ayat ni ni, maksudnya samalah, dua-duanya maknanya minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melindungi dia, dia Allah akan jaga dia kalau dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, maksudnya apa? Mustajab doa. Adakah benar hal ini pada wali-wali Allah SWT? Adakah ini tanda wali Allah SWT? Jawabnya ya. Kebanyakan orang-orang soleh kita dapati daripada kalangan salaf, ramai yang mustajab doa, bermula daripada kalangan para sahabat, dan tentulah bermula daripada kalangan nabi-nabi. Nabi-nabi punya doa mustajab semua. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim, mereka doa, mereka doa Azib al-Bara' bin Azib, dia bersumpah ataupun dia bersumpah dengan Allah SWT, dia nak masuk tu benteng musuh, dia kata ya Allah berikanlah kami bahu-bahu mereka. Dia masuk, habis bahagian pertama daripada musuh tewas. Lepas tu dia minta lagi, ya Allah berikanlah kami bahu-bahu mereka, sekali lagi tewas. Jadi dia masuk menang, pala dia sikit, musuh ramai. Berat dan Azib radiyallahu anhu. Akhirnya dia kata, ya Allah berikanlah kami bahu-bahu mereka dan masukkanlah ku bersama Nabi-Mu. Al-Hakni bin Nabi-Yika. Jadi kali ini dia dapat bunuh beberapa ramai orang musyrikin, beberapa ramai musuh. Lepas tu pun dia terbunuh, berat dan Azib mati syahid. Ini antara dalil bahawa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat kenal sahabat-sahabat lain yang mustajab doanya. Ada sebuah kisah, ingat tu Rubai' binti Nadir, seorang wanita sahabat. Dia telah tersilap, dia telah pukul hamba perempuan sampai patah gigi. Hamba perempuannya ke hamba lain lah, sampai patah gigi. Ini menunjukkan wali pun buat silap juga, ada tempo juga, tersilap. Jadi ditawarkan kepada waris ataupun tuan hamba perempuan itu pampasan, tapi mereka tak mau ambil pampasan. Mereka nak kisos. Kau patahkan gigi dia, kita nak patahkan gigi kau. Perempuan tau, ha, mereka tak puas hati. Jadi abangnya, apa saya nama dia, apa, Anas bin Nadir radhiyallahu an, dia kata kepada keluarga hamba perempuan tersebut, jangan kau nak patahkan gigi dia, demi Allah jangan patahkan gigi dia. Itu je dia cakap, demi Allah jangan kau patahkan gigi dia. Tiba-tiba tak jadi mereka nak ambil qisas. Akhirnya mereka terima pampasan. Dan bagi patah adalah pampasan ni, berapa nak kena bayar dan sebagainya. Macam jari ni satu berapa, jari dua berapa, tiga berapa, empat berapa. Sama tak jari-jari ni? Jari yang ni, jari yang gemuk ni dapat lebih tak pampasan? Itu semua kalau nak kena belajar pening. Hidung berapa dapat? Ha, kalau telinga sebelah berapa? Ganggut, cabut pun boleh kena apa ni? Boleh kena kisah, jangan main-main. Haa, fikir betul payah dalam bab diat ni, bab kisah ni payah ni. Ada kulihal, kata ulama, kisah tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya terdapat dari kalangan hamba-hamba Allah yang apabila dia bersumpah, pasti Allah akan kabulkannya. Man absama alallahi la abarrahu. Itu antaranya si Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Ini doanya mustajab. Antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bab ini panjang lebar. Baru bab sahabat, belum cerita pasal apa ni, pasal tabi'in yang besar-besar. Antaranya Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah tu sahabat Nabi SAW, tapi di negeri Syam, kemarau. Jadi mereka solat istisqa. Bila time nak doa, Muawiyah panggil apa? Aina Yazid ibn al-Aswad. Mana Yazid ibn al-Aswad? Seorang tabi'in. Jadi dia pun datang, dia langkah-langkah saf sampai kat depan, kat musolla ni. dia pun berdoa. Kata Muawiyah, kita berdoa kepada engkau, kita bertawassul kepada engkau, ya Allah, dengan apa? Dengan Yazid bin al-Aswad, maka turunkanlah hujan. Tak habis doa pun, katanya terus telah hujan. Ini berlaku kepada apa ni? Kepada sahabat lain. Ini Tahak pun bertawassul dengan Yazid bin al-Aswad. Dia kata orang tu figur wali ya, di zaman Salafus Salih radhiyallahu rahimahumullah. Ya, ini maksudnya adalah mustajab doa itu telah terbukti daripada sudut sejarah. Ada tak sampai sekarang? Ya, siapa kata tak ada. Sebab hadis ini tidak menghadkan kepada zaman duna zaman. Zaman ada ni, ada yang orang wali macam ni, ada yang tak ada. Tetapi apa? Adakah apabila seorang tu doa terus jadi, dia tunjuk mati kau, mati terus. Ah, ni wali, ni si wali. Betul. Itu yang kita nak, itulah permasalahan yang sebenarnya. Lain-lain tu semua menunjukkan kelebihan wali-wali Allah SWT. Maksudnya digalakkan kita untuk kejar fadilah ni. Semua orang boleh jadi ni. Saya katakan semua orang boleh dapat apa yang dalam hadis ini. Pintunya terbuka luas. Lagi kita masih hidup, kita boleh cari wilayah daripada Allah SWT. Dan cara dia tak susah, tapi tak senang juga. Buat yang fardu, tinggalkan yang haram, dan buat yang sunat. Ya kan? Semua orang boleh buat ya? Ha, tapi tak senang dan tak susah. Macam susah je. Nah, tapi kalau ikhlas, kalau diberikan taufik daripada Allah SWT, dia dapat. Cuma awak pun tak tahu awak dapat ke tidak, awak jadi wali ke tak. Banyak wali, ramai wali Allah SWT pun tak tahu dia wali ke bukan. Sebab wali ni dia tidak ada uniform. Ada uniform? Atau bangsa tertentu wali, orang Arab je wali, ataupun Ahlul Bait je wali, ada nama Syed je wali, Habib je wali, ya ke? Tidak. Siapa-siapa. Dan dia bukan mesti imam masjid, hilal. Tidak. Yang maksud doa dia orang menangis, itu baru wali. Tak mesti. Mungkin dia ulama je, mungkin ulama hadis, mungkin dia kerja dia ajar orang Quran je, budak-budak ajar budak-budak Quran. Dan mungkin dia buat kerja dia mujahid dekat jalan Allah SWT. Dan mungkin juga dia seorang petani dekat kebun. Jadi dia tidak ada, kata orang tu, set ataupun satu sifat tertentu bagi menentukan bahawa orang ini wali ataupun bukan. Tak ada. Tetapi yang dikenal atau pastinya kita boleh kenal seorang wali ataupun tidak, yang kita boleh bezakan antara wali Allah dengan wali syaitan ni apa dia? Yang tadilah, dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia telah mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Jadi kalau kita dapati orang itu pakainya nampak peha, kotor, tuan-tuan tak istinjak pun, datang dekat pun tak boleh, bau teruk, selalu dekat toilet-toilet aja, betul? Duduknya selalu dekat kubur-kubur, kan dah? Yang macam gitu boleh jadi wali tak? Tak. Sebab benda tu haram. Nazafah tu wajib. Ini kewajiban yang suci kan? Yang wajib tu wajib lah. Apa lagi kalau duduknya kat kubur je. Sebagian orang anggap orang duduk kat kubur, kat Mesir tu ada sebab kubur tu, orang buat rumah kat kubur. Yang orang tinggal kat situ, orang anggap sebagai wali. Orang yang makan ular, makan skorpion dan sebagainya, tinggal kat rumah dia banyak ular-ular dan sebagainya. Gambar ular, gambar skorpion dan sebagainya. Ini wali ke? Ini jelas lah tanda bahawa dia bukan wali Allah SWT. Walaupun macam-macam karamah dia ada. Kata ulama, bukanlah seorang yang boleh terbang di atas udara yang boleh jalan atas air, itu dianggapkan sebagai wali. Sampailah kita lihat amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Yang cakap ni pun wali-wali juga. Betul-betulnya yang wali. Maksudnya semua orang tak ada khilaf bahawa mereka ni wali-wali. Di Kudel bin Iyad dan ulama-ulama salaf yang lain. Jadi oleh kerana itu, yang penting di sini adalah kita taat di Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak ada jalan sebenarnya nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak taat kepada Allah, nak ikut sunnah, melainkan kena belajar. Jadi semua wali mesti buat satu perkara dulu sebelum dia nak jadi wali, apa dia? Mesti belajar dulu. Kalau kita dapati dia tak mana tak belajar, sekejap masuk mahat ni, tak sampai setahun dia pindah kat sana, lepas tu dia pergi negeri sana, pak balik terus jadi wali, ini bukan wali. Mana boleh jadi wali? Kat sini dia drop out, sana dia tak habis periksa, sana dia kat sini tak tahu aja, wah doa menangis-nangis, orang akan dia wali. Sampai dia sentuh orang macam ni, orang boleh baik lah, baca, dia tiup lagi. Itu tanda kan? Sampaikan ada yang mengatakan seorang wali Allah SWT mesti cinta pada Quran. Itu tandanya. Cinta pada Al-Quran dan juga dengan zikir. Tapi sebahagian besar orang yang anggap wali cuma cinta pada apa? Zikir. Quran tak suka. Majlis dia penuh dengan zikir, Quran satu pun tak ada. Quran pun dia tak pandai baca pun kadang-kadang. Bahkan saya baca dalam kitab, salaf mengatakan kepada seorang yang suluk, murid, dia kata kepada murid, orang panggil murid je, kau dakwa kau murid dalam jalan ini, ini nak dekatkan diri pada Allah SWT, tapi kau tak hafal Quran. Dengan cakap pasal baca Quran, kau tak hafal Quran, jadi dengan apa kau nak munajat dengan Tuhan kau? Macam mana kau nak dekat diri pada Tuhan? Dengan apa yang kau nak berlazat-lazat? Ya, tentulah dengan Al-Quran. Jadi itu semua antara tanda kebenaran, nak bezakan wali Allah SWT dengan wali syaitan. Ala kulli hal, balik semua benda yang ada khilaf lah. Baik, benda yang jelas tu jelaslah. Bezakan antara seorang yang diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Dan satu lagi faedah daripada wali ini, bagaimana dalam akhir hadis dia akan dikabulkan doanya, tentulah jika apa ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa juga doa mesti kena cukup syaratnya. Syaratnya adalah Allah SWT berkenankan doa ni. Kerana Rasulullah SAW ada menerangkan bahawa jangan terlampau terburu-buru ketika berdoa, kan? Ada, aku dah doa tapi Allah tak kabul, kan? Jangan. Baik. Sebab ada sebab, kadang Allah SWT lewatkan pengkabulan doa, bahkan kadang-kadang ada hikmah yang tak dikabulkan doa. Lagi bagus tak dikabulkan doa daripada dikabulkan. Ya, ada orang tu miskin lagi bagus daripada dia kaya. Kalau dia jadi kaya, habis dia jadi berubah, jadi Al-Kasim Baba dia. Ya kan? Ha. Ada orang tu kaya lagi bagus bagi dia daripada miskin. Sebab kalau dia miskin, dia memang tak boleh handle. Dia nanti pergi kerja kat kasino lah, macam-macam dia buat nanti. Lagi teruk lagi. Jadi gangster dan seterusnya. Ya kan? Itu keadaan beza. Jadi kadang kita tak boleh paksa Allah SWT berikan apa yang kita kendal. Kadang-kadang keadaan kita sekarang tu mungkinlah yang terbaik. Tak boleh cakap sekejap-sekejap okey, nanti sekejap-kejap lagi susah, naik turun. Dan itulah yang bagus. Dan kita ingatkan kita ni sentiasa buat salah, kita kata ni tak bagus. Kita bukan tak suka, kita bukan suka buat maksiat ni, kan? Tapi kadang-kadang bila tersilap, nanti kita kan taubat, kita kembali. Itu tentu lebih bagus daripada seorang yang wah tak ada salah, tak ada apa semuanya, akhirnya apa? Dia ujub, dia ada riak pada orang ramai dan sebagainya. Akhirnya dia etikatkan pada dirinya sesuatu yang tidak betul. Akhirnya dia jatuh betul-betul teruk, jatuh tersungkur. Banyak orang macam tu. Bagus juga kadang-kadang keadaan-keadaan seperti itu. Yang penting di sini adalah mengikut sunnah Allah Subhanahu, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun bahagian yang diberikan oleh Allah SWT itu diserahkan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Kali ini panjang dia. Sebenarnya ini antara hadis 40. Kalau ada nama hadis 40, dia punya pembahasan sangat sangat panjang. Kata Ibn Rajab rahimahullah, dikatakan bahawa inilah hadis yang paling sahih berkaitan dengan awliya. Ini dia yang paling sahih. Yang lain semua tak ada yang lagi sahih daripada ni. Dan kalau kita baca, maknanya jelas seperti matahari. Dan sepatutnya sampai sekarang ni ada orang Islam yang khilaf lagi tentang makna apa? Makna kewalian dan macam mana capaikan kewalian dan seterusnya. Wallahualam. Apa yang kita baca, kita dengar, merupakan ilmu yang bermanfaat. Salah dan silap kepada diri saya. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.